Lagu ini spesial buat kalian yang ditinggalkan, tinggal selingkuh, tinggal rapi. Pokok aja jadi matahari, nggih wong sing tangine kawanem. Percuma. Durung nganti garing, jatuh sing neng atiku. Teko-teko nisli. Don't know.